إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأقول ضلالة في النار. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Setelah kita selesai bab al-ikhlas, kita sekarang masuk bab kedua, bab at-taubah dari kitab Riyadus As-Salihin. Berkata al-imam al-hafidh al-faqih Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahu wa ta'ala, bab at-taubah. At-taubah pelakunya disebut at-ta'ib, barang siapa yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu dia kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Raja' min al-awsaf al-mazmumah ila al-awsaf al-mahmudah. Seseorang yang kembali atau berubah dari suatu perkara, suatu sifat yang mazmumah, yang tercela, dia berganti menuju sifat yang terpuji. Itu disebut orang yang taib atau bertobat. Wajib amanah Allah anhu ila amrihi. Seseorang yang kembali atau bertobat dari apa yang dilarang dari Allah SWT kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dari sesuatu perkara yang maksiat kepada perkara yang taat kepada Allah, dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah kepada perkara yang Allah ridhoi, itu namanya taubat. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, qala al ulama at-taubatu waqfatu min kulli dhanbi. Yang namanya taubat wajib atas segala perbuatan dosa. Apapun perbuatan dosanya, maka wajib kita bertobat darinya. Fa inna kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah ta'ala la tata'alluq bihaqqi adami falaha thalathatu syurutin. Kalaulah kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, hubungannya antara si hamba dengan Allah saja, tidak ada hubungan dengan hak-hak adami yang lain, maka ada tiga syarat yang harus dia penuhi ketika dia akan bertobat. Apa tiga syarat itu? Yang pertama adalah antuk li'an maksiyah. Hendaknya dia meninggalkan kemaksiatan yang dia terjatuh padanya. Yang kedua, ayandama ala fi'liha. Hendaknya dia menyesali apa yang telah dia perbuat dari perbuatan maksiat yang dia terjatuh padanya. Yang ketiga, syarat yang ketiga, ayazama alla yauda ilaihi abadan. Ia harus berazam, tekad bulat untuk tidak mengulanginya lagi. Untuk tidak ingin terjatuh pada perbuatan maksiat itu lagi. Kata beliau rahimahul ta'ala, fa'in fuqida ahadul salasah lam tusihha taubatahu. Kalau ada salah satu di antara tiga yang disebutkan di atas tidak terpenuhi, tidak dijalankan, maka tidak benar taubatnya. Fa'in kanatil ma'asiyah tata'allaku bi'adami. Adapun kalau kemaksiatan yang dia terjatuh padanya menyangkut hak-hak Adam, hak-hak Adami, fasyurutuha arba'atu, maka ada tambahan syarat yang tadi tiga menjadi empat. Hadhihi salasatun, yang tiga sama dengan yang tadi kita bahas. Yang keempat, wan yubri'u min haqqi sahibiha. Hendaknya dia mengembalikan hak sang pemiliknya. Kalaulah yang dia ambil, yang dia bermaksiat dengan Bani Adam menyangkut harta, mal, uang, ataupun harta-harta yang lain, maka syaratnya adalah raddahu ilaihi, harus dia kembalikan harta itu kepadanya. Wa in kanat hadl qadhf wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba 'afwa. Kalau yang dia ambil haknya dari seseorang itu menyangkut masalah nama baiknya, Anda rusak nama baiknya, maka Anda harus memperbaiki, menetapkan, atau meminta maaf padanya. Wa in kanat al-ghibah istahallahu minha. Maka kalau ghibah yang dilakukan, maka dia harus meminta dimaafkan atau dihalalkan, diselesaikan. Wa yajibu an yatuba min jami'id dunub. Kata Imam Nawawi, seseorang harus bertaubat dari segala dosa-dosa yang menimpa pada dirinya. Fa'in taba min ba'dhiha shahhat taubatuhu. Kalau seseorang taubatnya sebagian dari apa yang dia terjatuh padanya, maka kata Syekh, berkata Imam, shahhat taubatuhu inda ahli al-haq min dhalika dhanbi. Maka taubatnya oleh sebagian ahli ulama dikatakan benar adanya atau bisa diterima adanya dari dosa yang dia bertobat padanya. Wa bagi alaihi baqin. Adapun sisanya dari perbuatan-perbuatan dosa yang dia belum bertobat padanya, maka tetap perlu taubat yang berikutnya. وقد تظاهرت الدلائل الكتاب والسنة والإجماع الأمة على وجود التوبة. Telah banyak nampak dalil-dalil dalam perkara ini, baik dari kitab atau dari sunnah atau ijma al-ummah tentang wujudnya taubat dari perbuatan-perbuatan dosa. InsyaAllah ayat atau hadis akan kita bahas di hari yang akan datang. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mensyarah pengantar dari Imam Nawawi ini tentang taubat. Beliau memulainya dari definisi taubat secara lughah, secara bahasa, kemudian beliau rahimahullah ta'ala membawa definisi taubat secara syariat. Maka beliau mengatakan, taubat secara lughah, man taba yatubu idza raja'a. Seseorang dikatakan taubat kalau dia raja'a, kembali kepada kembali dari perbuatan dosa itu, berubah dari perbuatan dosa menuju ketaatan. Secara syariat, ar-ruju' min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Dia kembali atau berubah dari perbuatan maksiat, dari maksiat kepada Allah SWT kepada ketaatan kepada Allah SWT. Itu makna secara syar'i. Oleh karena itu, siapa-siapa yang di hari kemarin berbuat maksiat, lalu dia bertobat, artinya dia telah berubah dari perbuatan maksiat kepada ketaatan. Taubat yang paling besar, yang paling wajib, kata Syekh, wa a'zamuha wa aujabuha taubat minal kufur ilal iman. Yang paling penting di antara sekian taubat ada taubatnya seseorang dari perbuatan kufur kepada keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan kepada orang-orang kafir, kalaulah mereka berhenti dari kekufurannya menuju keimanan, maka yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni segala kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Apapun yang dia telah berbuat di hari yang lalu, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan dia, karena dia telah meninggalkan kekufuran, karena dia telah taubat dari yang semula kufur, dia tinggalkan kekufuran menjadi orang beriman. Itu tingkat yang paling tinggi adalah taubat dari kekufuran kepada keimanan. Tingkat yang berikutnya adalah taubat kabair adzunub. Taubatnya seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Peringkat yang berikutnya, at-taubah min saghair adzunub. Taubat dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa kecilnya. Al-wajib alal mar'a yatubu ila Allah Subhanahu wa taala min kulli dhanbin. Kata Syekh, walaupun ada peringkat-peringkatnya, ada peringkat pertama yang paling besar adalah taubat dari kekufuran. Peringkat yang berikutnya adalah taubat dari dosa-dosa besar. Peringkat yang paling, yang ketiga adalah taubat dari dosa-dosa kecil. Walaupun demikian, wajib atas seseorang untuk bertobat dari segala dosa-dosanya. Jangan dianggap ini kan dosa kecil, gampang sudah, tidak perlu kita bertobat. Maka ini adalah pendapat yang salah, atau pandangan yang salah. Kita harus takut terhadap dosa-dosa kita, apapun jenis dosanya. Besar, kecil, tetap harus kita bertobat darinya, karena yang kita berbuat dosa, yang kita maksiati adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus takut, kita harus segera bertobat dari semua perbuatan dosa. Walid tobat syurut. Yang namanya tobat itu ada syarat-syaratnya. Tadi di pengantar Imam Nawawi telah mengatakan, telah menyebutkan ada tiga syarat untuk seseorang bertobat. Akan tetapi saya mengatakan walid tobat syurut thalasah kama qala al muallif. Untuk tobat ada syarat, yaitu tiga syarat sebagaimana diterangkan oleh sang penulis buku, yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Walakinnaha bitatabbu' tablaq khamsah. Akan tetapi kalau kita pelajari lagi hasil dari penelitian, ternyata ada dua yang lain, sehingga syaratnya kata Syekh ada lima. Syarat yang pertama itu tidak disebutkan oleh Imam Nawawi. Syarat yang kelima juga tidak disebutkan oleh Imam Nawawi. Sehingga syarat kedua, tiga, keempat itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Sementara syarat pertama dan syarat kelima itulah yang ditambahkan oleh Imam oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mari kita baca syarat-syarat yang tiga itu, yang lima. Asyaratul awal, al-ikhlas lillahi ta'ala. Syarat yang pertama, hendaknya dia ikhlas kepada Allah SWT. Yaitu, bi'ayyakuna qasad al-insan bitawbah wahdaha. Bi'ayyakuna qasad al-insan bitawbatihi wajhullah azza wa jal. Dia harus meniatkan ikhlas tobatnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Agar dia memperoleh, agar tobatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan yang pertama, hendaknya syarat yang pertama dari tujuan kita bertobat. Sehingga kita harus tinggalkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika kita meninggalkan perbuatan maksiat itu, ketika kita bertobat, kita meninggalkan perbuatan maksiat. Ketika kita meninggalkan perbuatan maksiat, tidaklah kita memaksudkan dengan tobat itu kecuali ingin memperoleh ridha Allah SWT. Bukan mura'atun nas wa taqarrub ilaihim, bukan ingin mencari pandangan ucapan dari manusia atau ingin dekat kepada manusia. Wala yaqsud bidzalika dafal adhiyah min as-sultan wa walil amr, bukan pula karena takut pada seseorang, takut pada raja sehingga dia meninggalkan perbuatan maksiat itu, bukan pula karena ini perintah dari pemerintah. Akan tapi dia bertobat meninggalkan perbuatan dosa itu ikhlas lillahi ta'ala. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah an-nadam, yaitu dia menyesali perbuatan dosa yang telah dia perlakukan, yang telah dia terjatuh padanya. Perasaan penyesalan seseorang atas perbuatan dosanya itu menunjukkan bahwa dia taubatnya adalah betul-betul jujur. Sehingga ketika dia menyesali, dia tidak ingin melanjutkan atau mengulanginya lagi. Syarat yang ketiga, ayakla'a azanbi alladhi huwa fihi. Dia hendaknya meninggalkan dosa-dosa yang dia terjatuh padanya. Betul-betul meninggalkan. Bahkan kata Syekh, syarat yang ketiga ini, hadza min aham syurutihi. Syarat yang terpenting adalah dia meninggalkan dari perbuatan dosa yang terjatuh padanya. Karena yang namanya seorang yang bertobat wajib dia meninggalkan perbuatan dosa yang dia melakukannya. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, al-iqla' ada dua macam, yaitu atas tarakal wajib, atau yang kedua apa, ikla bi fi'l al muharram. Yang pertama, yang namanya perbuatan dosa itu kan ada dua. Bisa jadi dia meninggalkan kewajiban, tarakal wajib. Misal ada perintah sholat, dia tarakal wajib, tarakas sholat, maka dia adalah perbuatan dosa. Taubat atas perbuatan ini, tarakal wajib, fal ikla anhu bi fi'lihi, maka taubatnya harus dia menjalankan. Kalau contoh tadi sholat, dia telah meninggalkan sholat, ada perbuatan dosa, maka ketika dia taubat, ikla antara kesalah, yaitu dengan melakukan perbuatan sholat, menjalani sholat yang wajib untuknya. Zakat wajib, maka meninggalkan zakat atau satu perbuatan dosa. Ketika seseorang ingin bertobat dari zakat, tobat dari apa, meninggalkan zakat, maka dia harus membayar zakat yang telah dia tinggalkan itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Adapun ikhlak yang jenis kedua, atas kemaksiatan yang dia lakukan dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka ikhlaknya yaitu dengan bifi'il apa, ayukli'a anhu fauran walayaqa fihi, yaitu dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang muharram itu, betul-betul dia tinggalkan. Misal akil riba, fal wajib ayat takhalaf minar riba, maka ketika seorang terjatuh pada perbuatan riba, taubatnya bagaimana? Dia harus meninggalkan riba. Adapun seseorang, amma annahu yaqul innahu taib ila Allah wa huwa musirrun ala tarq al wajib aw musirrun ala fi'l muharram, fa inna hadhihi taubah ghair maqbulah. Adapun seseorang yang mengatakan bahwa dirinya telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan, tetapi pada kenyataannya dia tetap saja menjalankan kemaksiatan. Dia tidak meninggalkan kemaksiatan yang dia terjatuh padanya. Entah itu yang bentuknya tarakal wajib atau bifi'il muharram. Dia masih saja tidak menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia telah mengatakan telah bertobat kepada Allah. Kenyataannya dia masih meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Atau dia mengatakan diri telah bertobat dari perkara-perkara yang haram, pada kenyataannya dia masih terjatuh melakukan perbuatan yang haram. Maka taubat yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal inna hadhi taubah kal istihza billahi azza wa jal. Bahkan taubat yang seperti ini dinyatakan ini adalah perbuatan mencela atau mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tidak benar. Tidak boleh pada seseorang yang bertobat. Seseorang yang bertobat harus yaqla an dzanbil ladzi huwa fihi. Dia tinggalkan dosa yang dia terjatuh padanya. Syarat yang keempat, bahwa al-azam ala alla ya'ud fi mustaqbil ila hadzal amal. Dia berazam, bertekad untuk tidak kembali menjalankan perbuatan dosanya itu di masa yang akan datang. Syarat yang keempat adalah dia berazam atau bertekad bulat untuk tidak melakukan kembali perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Syarat yang kelima, syarat al-khamis, dan ini syarat yang terakhir yang tidak disebutkan oleh Imam Nawawi dalam tiga syarat itu, antakuna fi zamin tuqbal fi taubah. Hendaknya taubat yang dilakukan itu di zaman di mana taubat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fa in taba fi zamani la tuqbal fihi taubah lam tanfa'uhu taubah. Bila seseorang bertobat bukan di zaman diterimanya taubat, maka tidak ada artinya taubat itu. Sia-sia taubatnya. Karena zaman taubah ada dua macam yang perlu kita ketahui. Yaitu bi'tibar kulli insan bihasabihi, yang pertama. Yang kedua, bi'tibar al-umum. Yang pertama sifatnya khusus, personal. Antara satu orang dengan yang lainnya beda waktunya. Masing-masing punya batasan waktu tobat sendiri-sendiri. Sementara yang kedua, yang dimaksud adalah umum. Kapanpun juga, kalau ada tanda-tanda yang umum itu, maka tobatnya tidak diterima. Adapun yang pertama, fala abud an takuna at-taubah qabla al-hulul ajal. Al-ajal, yakni al-maut. Hendaknya taubat itu dilakukan sebelum datangnya ajal seseorang atau sebelum datangnya kematian. Fa in kana ba'da hulul ajal fa innaha la tanfa'at ta'ib. Karena ketika taubat itu dilakukan setelah datangnya maut datang, kematian datang kepadanya dalam keadaan sakratul maut, la tanfa'u at-ta'ib. Keadaan demikian, walaupun dia taubat di akhir hayatnya ketika sakratul maut, itu sudah tidak bermanfaat bagi. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18, di mana Allah mengatakan wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadukumul maut qala inni tubtu al-an. Kata Allah SWT, bukanlah taubat itu, atau tidak akan diterima taubat seseorang itu, atas orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sampai datangnya kepada seseorang di antara kalian, al-maut. Datangnya kematian, baru dia taubat. Lalu mengatakan, ini tubtul an. Maka, kata Allah, laisat taubatu lil ladzina ya'malu sayyi'at, hatta idza ahadarul maut, qala ini tubtul an. Barang siapa yang bertobat, ketika sakratul maut datang, maka terlambatlah. Itu bukan waktunya taubat. Sudah lewat taubat itu. Sudah tidak diterima lagi taubatnya. Maka barang siapa yang mau bertobat, hendaknya di waktu taubat yang masih diterima oleh Allah SWT. Yang kedua, waktu taubat yang kedua, batasan waktu taubat kedua adalah wahwa al-umum, yaitu yang berlaku untuk umum. Siapa-siapa yang mendapatkan waktu umum ini, maka tidak diterima tobatnya. Fa inna Rasul alaihi salatu wassalam akhbara bi an al-hijratu la tanqati' hatta tanqati' at-taubah wa la tanqati' at-taubah hatta tatla' asy-syams min maghribiha. Kata Rasul alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita, hijrah tidak pernah akan terputus, hukum hijrah itu, sampai terputusnya hukum taubat. Hukum taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat. Sehingga hadis ini menerangkan bahwa kalau matahari sudah terbit dari barat, tidak ada arti seseorang bertobat kepada Allah, karena tobatnya tidak akan diterima. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa tobat itu tidak diterima oleh Allah dalam dua keadaan. Yang pertama adalah ketika dalam keadaan sakaratul maut dia bertobat. Yang kedua, ketika matahari telah terbit dari arah barat, maka itu tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita kesempatan taubatun nasuha qablal maut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertaubat atas segala perbuatan dosa kita sebelum datangnya kematian. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang dengan dalil tentang perintah taubat yang datangnya dari ayat ataupun dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin.